Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bih wa bi'ulumihi bid-dharaini amin. Wa an ibni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah setuhune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam niku ida tawa ing dalem nalikane duduk sinten Rasulullah iku ida tawa ing dalem nalikane duduk sinten Rasulullah duduk ala ba'irihi ing atase untone Rasulullah. Ala ba'irihi ing atase untone Rasulullah. Kharijan hali wong kang metu. Kharijan hali wong kang metu ila safarin marang lunga. Kabaro mongko mojo takbir sinten Rasulullah. Alasan kelawan kaping telu. Kanjeng Nabi kalau mau bepergian, ketika sudah berada di atas kendaraan, beliau mengucapkan takbir 3 kali. Nah, jadi ini sunahnya saat berada di atas sepeda motor, pit on tail, itu nanti pada saat sudah berada ya di atas kendaraan baca takbir dulu. Dulu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bukan karena perang toh Allahu Akbar. Nah, mau berkendara baca takbir. Coba ngeten iki nggih, dilampahi terus. Kalau sampean punya mobil nanti di depan sendiri tulis baca takbir 3 kali. Nah, kala summa kala nuli ngendika sinten Kanjeng Nabi lalu Kanjeng Nabi berdoa demikian Subhanallazi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Subhanallazi kelawan maha suci zat. Subhanallazi kelawan maha suci zat sakhkhara kang ngelulutno menjinakkan. Sakhara kang ngelulutno sapa allazi lana marang kita hadza ing iki kendaraan. Wa ma kunna lan ora ono sapa kita lahu marang hadza iku muqrinina iku mampu-mampu kabeh. Ngeten mawon. Wa ma kunna lan ora ono sapa kita lahu marang menjinakkan hadza lahu marang menjinakkan hadza iku muqrinina iku mampu-mampu kabeh. Dungane ni wa inna lan setuhune kita ila rabbina marang pangeran kita lamung kalibuna iku yektine piro-piro wong kang kembali. Lamung kolibuna iku yektine piro-piro wong kang kembali. Allahumma do Allah tunggu berjalanan. Inna setuhuni kita iku nas aluka nyuwun sopo kita ing panjenengan hadal birro ing ikilah kebaikan. Hadal birro ing ikilah kebaikan wa taqwa lan taqwa. Hadal birro ing ikilah kebaikan kala hadal birro ing ikilah kebaikan wa taqwa lan ketakwaan. Wa minal amali lan saking amal ma ing perkara tardo kang rido sinten panjenengan. Ma ing perkara tardo kang rido sinten panjenengan. Allahumma ya Allah, hawin alaina safarona. Hawin gampang no sinten panjenengan. Hawin gampang no sinten panjenengan. Alaina ing atase kita. Alaina ing atase kita. Safarona ing perjalanan kita. Kala watwilan ngelempito sinten panjenengan. Ngelempit itu melipat. Watwilan ngelempito sinten panjenengan. Anna saking kita bu'dahu ing adoi perjalanan. Bu'adahu ing adoi perjalanan. Kala bu'adahu ing adoi perjalanan. Kala bu'adahu ing adoi perjalanan. Allahumma ya Allah, anta utai panjenengan. Allahumma ya Allah, anta utai panjenengan. Iku as-sahibu. Iku as-sahibu, iku wong kang ngancani. Iku as-sahibu, iku wong kang ngancani. Fis-safari ing dalem lunga. Fis-safari ing dalem lunga. Wal khalifatulan pengganti. Wong sing dipasrai maknane wal khalifatul lan khalifah pengganti. Kala fil ahli ing dalam keluarga. Allahumma ya Allah. Ini setune ingsun. Iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun. Iku a'udzu nyuwun perlindungan sapa ingsun. Jika kelawan panjenengan min waksa istafari saking rekosoni perjalanan, sulite perjalanan, rekoso lo perjalanan boleh. Apalagi zaman dahulu, sekarang aja itu luar biasa. Capeknya, belum gangguan-gangguannya, copet, ya. Laki-laki hidung belang bagi perempuan, perempuan hidung belang bagi laki-laki, sama ada. Itu ganggu tenan nih. Kala waka'abatil mandorilan. Waka'abatil mandorilan. Apa iku jenenge? Susai pandangan. Waka'abatil mandori. Lan susai pandangan. Artinya gampangan ini dan ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari kesulitan perjalanan dan dari jeleknya pemandangan. Sing iso dadekno kita susah. Gitu. Maka perjalanan enaknya itu melihat hal-hal yang indah saat perjalanan. Jangan sampai lihat tabrakan, jangan sampai lihat apa orang bertengkar, jangan sampai lihat orang yang sedang apa sakit. Pokoknya enak semua ya Allah. Kalau wasu ilmu kola bilan apa iku jenenge olone nggon kembali. Wasu ilmu kola bilan olone nggon kembali. Jeleknya tempat kembali fil mali ing dalam harta wal ahli lan keluarga wal waladi lan anak. Ya Allah, saya minta perlindungan kepadamu ya Allah dari buruknya tempat kembali harta, keluarga dan anak. Semoga ketika kita kembali mereka dalam keadaan baik-baik semua ya Allah. Ini mana wa idza raja'a lan ing dalam nalikane kembali sinten Kanjeng Nabi. Wa idza raja'a lan ing dalem nalikane kembali sinten Kanjeng Nabi. Qala hunna mongko ngucapno sinten Kanjeng Nabi ing pira-pira kalimat. Wa zada lan nambahi kalimat tadi niku, doa yang tadi niku. Wa zada lan nambahi sinten Kanjeng Nabi fihinna ing dalem pira-pira kalimat nambahi ing dawuh ajibuna. Ibuna, abiduna, lirobina, hamiduna. niki tambahane niki. Artine piye? Ayibuna utawi kita iku ayibuna, pira-pira wong kang kembali. Kita kembali taibuna, sama maknanya. Taibuna tur pira-pira wong sing tobat, kembali dari maksiat berarti tobat. Abiduna tur pira-pira wong sing nyembah, wong sing ibadah. Kala li robbina marang pangeran kita. Hamiduna tur pira-pira wong kang memuji. Hamiduna tur pira-pira wong kang memuji. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Rawahu ngriwayataken ing hadis. Kala sapa muslimun imam muslim. Sapa muslimun imam muslim. Makna mukrinin utai maknani mukrinin iku mutiqin. Maknani mutiqin mampu. Wal waqta'u utai waqta' iku bifathil wawi kelawan fathai wawu. Wa iskanil aini lan nyukun ain. Wa al muhmalati kang dikosongno saking titik. Wa bisai lan kelawan sa' al musallasati kang dendete telu. Wa bil maddi lan kelawan mocomat mocotowo. Wahia utai maknani waksa iku asyidatu rekoso, kesulitan. Wal ka'abah utai lafad ka'abah iku bil madzi kelawan mat. Ka'ah, itu ka'abah tapi ka'ah, panjang. Wahia utai ka'abah iku tahoy yuru nafsi iku berubai jiwa. Min husnin saking susah wanau hilan sepadani susah. Kalau lah itu ya. Ya perjalanan kalau ya anak belas itu perjalanan itu agar bahagia doa pada Allah Ta'ala. Ya Allah, saya minta di perjalanan ini ya Allah dijauhkan dari kegalauan, dijauhkan dari kesusahan, dijauhkan dari hal-hal yang menyebabkan berubahnya jiwa ya Allah, biar perjalanannya itu nikmat. Kala wal mungkolabu utai mungkolab manani mungkolab itu al-marji'u tempat kembali. Wan Abdullah bin Sarjisa lan saking Abdullah bin Sarjis radhiyallahu anhu kalang dikosenen Abdullah bin Sarjis kana ono sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku ida safaro dalam nalikane bepergian sinten Rasulullah. Iku ida safaron ing dalam nalikani bepergian sinten Rasulullah. Ya ta'awwazu. Merdi enggak pernah ngaji kalau jam sekian ke mana ini? Subuh juga ada tadi. Kalau rekaman ada nomornya bapaknya? Ada tak? Nomor bapak Imerdi ada enggak? Oh no, Merdian saya itu. Cari kanan, kasihkan saya nanti ya. Ngomong lo bapak ya. Kala wasu ilmu kolabi filma liwal ahli. Wahab apa iku jenenge? Iku ya ta'awadu jaluk perlindungan sinten Rasulullah. Ulum diulu. Kau nabi sana. Subuh ngaji enggak? Subuh ikut sini ya enggak? Enggak. Gak ikut. Coba cari di BEM lah. Cari, ntar buruk kesini langsung sah. Tak kabeh, tak Allah ewe, sokoy. A'an-a'an barang, gak ngaji konten. Iku ya ta'awadu, jaluk perlindungan sinten Rasulullah min waqta istafari sangking. Apa iku jenenge, sulit ya perjalanan. min wa'ta istafari sangking sulite perjalanan. Wa ka'abatil mungkalabilan oloni kembali, susai kembali, keburukani kembali. Wal haur ba'dal kaun. Kala wal haur ba'dal kaun. Iki maknane haur ba'dal kaun niku kembali dari istiqomah menuju kekurangan. Wal hauri lan apa iku kurang ba'dal kauni ing dalam sa'wise tambah. Wal hauri lan kurang ba'dal kauni ing dalam sa'wise tambah. Sa'wise istiqomah malika istiqomah. Biasa ngoten. Setelah perjalanan jauh, sing biasa istiqomah, gak istiqomah. Mari pergi kemana, yang biasanya istiqomah ngaji, gak tahu. Istiqomah. Mereka ini pikiran ini kecantol dengan sesuatu yang ada dalam perjalanan. Makanya jadi nek santri ora usah kaget meluyur-meluyur. Mereka ini kok ini bisa merubah apa? Merubah terhadap keinginan belajar. Merubah terhadap tujuan awal. Bahwa fokus dulu sebenarnya. Fokus satu saja, ketika selesai baru yang lain. Bahwa wal hauri badal kaun wa da'watil madlumi lan dungone wong kang dianiaya. Wa da'watil madlumi lan dungone wong kang dianiaya. Lan dungone wong kang dianiaya. Engko iki mono kanggo. Hah? Kaleno gunting kanggo piye? Warane. Gunting, gunting cukur. Gunting langsung. Arahnya kontra ini langsung hari ini. Kalau ini Merdi sama itu suruh ke sini langsung. Kalau wadak madil madlumi lan bungani wong kang didolimi. Wasu ilman zuri lan oloni. Wasu ilman zuri lan buruke. Apa itu jenenge pandangan. Fil ahli ing dalam keluarga. Wal mali lan harta. Fil ahli yang dalam keluarga wal mali lan harta. Rawahu ngriwayatake ing hadis sapa muslimun imam muslim. Hakada haliko ya mengkene wa utai hadis fi sahihi muslimin. Hakada iku koyo mengkene wa utai hadis fi sahihi muslimin yang dalam sahih muslim rupane al hauri ba'dal kaun. Nuni kelawan nun. Jadi kauni. Bukan kauri tapi kauni. Lawan nun. Wa kadzalan halai kaya mengkunu-mengkunu al hauri ba'dal kaun. Rawahu ngriwayataken ing dha sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Imam Nasa'i. Kalang diko sinen At-Tirmidzi wa yurwa lan ten riwayat no opo al kaur bi ra'i kelawan lafat ra. Wa gila huma lan utai karo-karone kaun karo kaur. Kaun karo kaur. Lahu iku tetap kadwi kila huma wajhun utawi sisi sing bener, sisi pembenar. Wajhun utawi sisi pembenar, ada sisi kebenarannya, baik pakai kaun ataupun kaur. Ngolang diko sopol ulama wa maknahu te maknane kaun. Lanjut nomor ini. Kala wa maknahu utai maknani al-kaun bin nuni kelawan nun warro ilan ro. Yami an halikabeh iku arucu kembali. Iku arucu ong kembali minal istiqomati saking istiqomah. Awizia jati utau tambahan ilan naksi marang kurang. Awis dia jadi utau tambahan ilan naksi marang kurang. Kalau ngendika sapa ulama Wa riwayatu ra'i utai riwayat ra' yaitu kaur iku ma'hudatun diambil min takwiril imamati saking lafat takwiril imamati. Apa maknane takwiril imamah? Wa huwa utai takwirul imamah iku lafuha blebetno imamah. Blebetno, jadi di sini kan itu melilitkan imamah. Iku lafuha iku melilitkan imamah, melilitkan serban ke kepala, itu jenenge takwir. Wa jam'uha lan ngumpulno imamah, ya dikumpulno ngeten iku dililitkan kan kumpul dadi ini. Ya iku jenenge takwir. Wa riwayatun nun utawi riwayat nun ya bener iku diambil minal kauni saking lafat kaun. Masdaru kana ya iku masdari lafat kana. Yakunu kaunan. Kana yakunu kaunan. Idza wujida ing dalem nalikane den temu apa perkara wastaqarra lan tetep apa perkara. Idza wujida ing dalem nalikane den temu apa perkara kala wastaqarra lan tetep apa perkara. Wa an Ali ibn Rabi'ah lan sagi Ali bin Rabi'ah kala ngdika senen Ali bin Rabi'ah syahidtu nekani sapa ingsun nyekseni sapa ingsun Ali ibn Abi Thalib bin radhiyallahu anhu utia halis yang tekani sinten Sayyidina Ali bidabatin kelawan hayawan rumangkang kala liar kabaha supaya numpai sinten Ali ing dabah. Falam mawa doa mongko semangsani meletakkan sinten Sayyidina Ali rijalahu ing kakine Sayyidina Ali firrikabi ing dalem sunggardi. Sunggardi itu tempat pijakan kaki. Pijakan kaki mengkuda nih, mau naik kuda, ya kan? Kakinya kan diinjakkan dulu, baru terus naik, kan ada itu. Tempat namanya sunggardi. Kala mongko ngucap sinten Sayyidina Ali ngucap ngene bismillah, ing ucapan bismillah. Naik ucapkan bismillah. Falam mastawa nulis semangsane. Falam mastawa nulis semangsane. Duduk sinten Kanjeng Nabi. Falam mastawa nulis semangsane. Duduk sinten Kanjeng Nabi. Sinten Ali ala dhohriha ing atase punggunge dabah. Kala mongko ngucap sinten Sayyidina Ali ngucap alhamdulillah. Tuma kala dulingi dika sinun Sayyidina Ali subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Semakola nulingi dika sinun Sayyidina Ali ngendika alhamdulillah ngucapi ping pira salah samarot kelawan telu pira-pira ambalan. Semakola nuli ngendika sinun Sayyidina Ali ngendika ngene Allahu akbar salah sama rot kelawan telu biro-biro ambalan. Sumagola nuli ngendiko sinen Sayyidina Ali. Ngendiko ngini subhanaka kelawan moho suci panjenengan. Subhanaka kelawan moho suci panjenengan. Subhanaka kelawan moho suci panjenengan ini seduhuni ingsun. Iku zolam tu nganiyoyo sopo ingsun. Iku zolam tungan yoyo soba ingsun nafsi ing awak dewi ingsun. Nafsi ing awak dewi ingsun. Faufir mongko ngapuro sinten panjenengan li marang ingsun. Faufir mongko ngapuro sinten panjenengan li marang ingsun. Innahu setuhuni kelakuan. Innahu setuhuni kelakuan ikula yaufiru. Orang ngapuro. Adunuba ing piro-piro duso. Ila anta kecuali sinten panjenengan. Setelah Sayyidina Ali berdoa, guyu Sayyidina Ali. Tuma dohika nuli tertawa sapa Sayyidina Ali. Ya aneh. Ya. Domari dungo kok moro cekakaan guyu. Wakila mongko den ucapaken ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Di bahasa Arab burung tekol. Burung tekol. Burung tekol. Hah? Belum. Ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin. Min ayyi syai'in saking endine perkara dohikta guyu sinten panjenengan. Lha kok guyu Sayyidina Ali? Lha kok guyu jenengan niku? Napa oh jenengan kok guyu mari donga moro-moro guyu tertawa. Kala ngendika Sayyidina Ali, ro'a itu ningali sapa ingsun annabiya ing kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi ngali fa'ala haling lakoni sinten kanjeng Nabi kama fa'altu kaya oleh nglakoni kama kaya perkara fa'altu kang lakoni sapa ingsun ing mah kama kaya perkara fa'altu kang lakoni sapa ingsun ing mah summa dohika nuli guyu sinten kanjeng Nabi ngono lho ya aku iki nglakoni seperti yang saya lihat saat Rasulullah dulu melakukan apa yang saya lakukan, lalu Rasulullah tertawa. Setelah dungo, tertawa kanjeng Nabi. Maka aku yo melok guyu pisan. Iya, jelasnya enggak sama yang diketahui oleh kanjeng Nabi dan Sayyidina Ali. Jadi iki mek coroan iku wis tauqifi. Melok-melok, sing penting ngikuti kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi guyu, aku yo melok guyu. Iya, paham tuh Razak? Hah? Turuai. Kok gue naik sepeda motor? Cuma setiap terus aja. Subhanalladzi sahhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar takbir kentelu. Alhamdulillah, Allahumma fir dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Mari gue yuk. Eh. Kok gue yuk, Le? Kiru kanjeng Nabi gue lari. Nonton lawan nih. Kala fakul tu. Kata ni untuk ganjaran tu ya. Ini buyu untuk ganjaran ya kaya ni. Fakul tu mau kamu ucap siapa yang sun? Itu kos. Apa? Terus? Maksudnya? Nang siar ya? Mau WA? Iya. Kala, nanti dulu nih, kan betul. Turun dulu, harus apa? Rem, harus sekolah rem. Kala fakul tu, mongko ngucap sapa ingsun. Aku heran kanjeng Nabi kok guyu ya. Iya nih, gue ini ceritanya saya dinali. Fakul tu mau mengucap sapa yang sun ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Min ayyi syai'in dohikta, min ayyi syai'in saking endi-endine perkara. Dohikta guyu, min ayyi syai'in saking endi-endine perkara. Dohikta guyu sinten panjenengan. Napa kanjeng Nabi jenengan kok tertawa? Rohala ngendika sinten kanjeng Nabi inna rabbaka setune pangeran sira. Iku yak jabu, iku seneng sapa rabbaka ridho manan kala min abdihi saking kawulane rabbaka ida kala ing dalem nalikane ngucap sapa ida kala ing dalem nalikane ngucap sapa abdihi ngucap ighfirli dzunubi ing ucapan ighfir ngapura sinten panjenengan li marang ingsun dzunubi ing pira-pira dosa ingsun. Kala ya'lamu weruh sapa rabbaka. Ya'lamu weruh liru-liru. Ya'lamu weruh sapa abdi annahu ing seduhune kelakuan. Annahu ing seduhune kelakuan iku la yaghfiru iku ora ngapura. Iku la yaghfiru ora ngapura adzunuba ing pira-pira dosa sapa ghairi sak liyane ingsun. Kala ikula yang biru orang ngapura adzunuba ing biru-biru dosa sapa ghairi tak liyane ingsun. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud wa Tirmidzi lan Imam Tirmidzi. Pakawala lan ngdika sinten Tirmidzi hadisun hasanun. Utawi iki ku hadis hasanun kang hasan. Sayyidina Ali juga heran, kenapa Kanjeng Nabi itu kok tertawa setelah berdoa. Maka tanya, ya Rasulullah, kenapa engkau kok tertawa? Maka Rasulullah menjawab, sungguh Tuhanmu sangat senang dari hambanya ketika hambanya itu mengucapkan, ya Allah, ampuni dosa-dosa saya. Hambaku itu tahu bahwa tidak ada yang bisa memaafkan dosa kecuali saya. Aku senang. Ya, jadi Kanjeng Nabi niku mesem krono melihat Allah Ta'ala tenang. Bener lho. Nah, karena yang mesem pisan. Ya, zaman kan gak bisa ruh. Neng Allah Ta'ala kan ya. Nah, melok mesem pisan gak apa-apa. Jolah, nuruti Kanjeng Nabi. Ini untuk nopo, untuk pahala. Wa fi ba'dhin nusakhilan iku yang dalam sebagian ibiro-biro naskah. Ute dawuh hasanun sohyun. Utawi iki iku hadis hasanun. Utawi iku tu hadis iku hasanun hasan. Sohirun kang sohe. Wahada utawi iki iku lahdu Abi Dawud. Lafate Abi Dawud. Di ulu. Mer mana mer? Belum datang. Hah? Mer. Mer. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hadza utawi iki hadis lafaz ikulah du Abi Dawud, iku lafaz Abu Dawud. Soala ikulah di Abi Dawud, iku lafaz Abi Dawud. Babu takbiril musafiri utawi iku bab nerangno takbire wong kang lunga. Soala ida, soida ing dalem nalikane naik sapa al musafir. Ida soida ing dalam nalikani naik sopo al musafir atanaya ing piro-piro lereng gunung, jalan yang di lereng gunung. Kala wasyabahaha lan perkoro kang nyerupani atanaya, gundukan-gundukan. Jadi ketika naik gundukan takbir, ngaten oke? Naik takbir, ngaten. Kala turun tasbih, kan enak. Bawa-bawa. Terus subhanallah. Allahu Akbar, terus subhanallah. Bareng-bareng kan enak. Wa tasbihihi lan tasbihi musafir. Wa tasbihihi lan tasbihi musafir. Ida habato ing dalem nalikane turun sapa musafir. Ida habato ing dalem nalikane turun sapa musafir. Al audiyata ing biro-biro jurang. Ketika turun wanah wahalan sebadane al audiyah. Kala wanah wahalan sebadane al audiyah. Jadi ketika turun ke jurang baca subhanallah, pokok jalannya turun subhanallah. Kalau naik akhir. Warna hilan nyegah anil mubala goti saking banget-banget no keterlaluan birof isauti kelawan banter no suworo ditakbiri kelawan takbir warna wihilan sepadane tau iku jenis takbir ngatain gini kalat terus nek waye takbir ataupun membaca tasbih jangan terlalu keras-keras suaranya, biasa-biasa saja lo ngatain gini. Kala an Jabirin radhiyallahu anhu kal ngendika sinten Jabir. Kuna ono sapa kita iku ida soidena ing dalam nalikane munggah sapa kita. Iku ida soidena ing dalam nalikane munggah sapa kita kabarna mongko maca takbir sapa kita. Kabarna mongko maca takbir sapa kita. Wa ida nazalna lan ing dalam nalikane turun sapa kita. Wa idza nazalna lan ing dalem nalikane turun sapa kita sabbahna mongko maca tasbih sapa kita. Rawahu ngriwayataken ing hadis sinten Al Bukhari yo Imam Bukhari. Maksudnya kita sahabat bersama Kanjeng Nabi ngoten niku. Wa ni Ibnu Umar radhiyallahu anhu maqal ngendika sinten Ibnu Umar. Ngendika ngeten kana ono sinten annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajuyushuhu lan piro-piro tentara nih Kanjeng Nabi. Wajuyushuhu lan piro-piro tentara nih Kanjeng Nabi. Iku ida alau. Iku ida alau. Ing dalem nalikani naik sinten an-nabi wajuyushuh. Asanaya ing piro-piro. Asanaya ing piro-piro. Jalan lereng gunung. Kabbaru mongko takbir sinten annabi wa Yusuf. Kabbaru mongko maca takbir sinten Kanjeng Nabi wa Yusuf. Wa idza habatu lan ing dalem nalikane turun sinten annabi wa Yusuf. Sabbahu mongko maca tasbih sinten Kanjeng Nabi wa Yusuf. Rawahu ngriwayataken ing hadis sapa Abu Dawud bi isnadin kelawan sanad sahihil kang sahih. Bisnadin kelawan sanad sahihil kang sahih wonten ya Allah ya rabbana sahihna fi anna nahdara rabbana.